tak punya, ibu pun tak punya, siapapun aku tak punya, hanya air mata yang selalu bercerita kepadaku. Ah!

masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Masa-masa di sekolah, tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Thank you. biarkan aku datang dengan kesedihan. Biarkan jika pusaramu basah bersimbah air mata. Semua sebagai pertanda cinta. Simpanlah harum bunga yang kutaburkan. Dan rasa rindu yang kubisikkan. Hingga tiba saatnya Tuhan kembali menyatukan kita. Kini ku sertakan doa untukmu bersama tetes air mata. Semoga damailah kau di sisinya. pinjam seadanya. Semua biasa saja. Tak pernah kubayangkan akhirnya datang juga. Gelisah dan rinduku menyatu dalam mimpi. Malam begini terbenungku sendiri menunggu kau di sini. Kehadiran dirimu di

cintamu, sayang, percayalah aku. Engkau kan ku sayang selama hidupku, sayang, percayalah aku. Ada bintang kenangan yang lalu, jangan lagi kau menangis.

Diri. tenggelami sasa sidung. Tujuh

hati siapa yang takkan hancur bila di depan mata dia bertumbuh. Insan yang mana yang tak jadi benci bila cinta yang indah jadi begini. Untuk dirimu, oh, oh, inikah sumpahmu yang kau ucap dulu, sehidup semati kita berdua. Belum mati sudah kau buat begini, apalagi bila aku mati. Pandainya matamu menyimpan dia yang lain, takkan tak pernah ada aku di hatimu. Pandainya lidahmu memutar balik kata, kau kejam, kau sakiti insan lemah ini. Tiada mata hatimu. Jangan bicara cinta lagi, lah tertutup pintu hati ini. Jangan lagi kau datang di sini, ku hapus nama di hati. juga pandai mengaji. Dudu adu Jamilah tiap pagi pergi ke kali, rajin sekali. Lewat depan rumahku ku tegur dia malu, sambil menunduk dia tersipu. Ya Jamilah, kita ke Bengkulu.